وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وقال تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، baiklah, kita lanjut lagi insyaAllah malam ini dari kajian kita Al-Aqidah Al-Wasitiyah dengan syarah Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Sekarang yang mana ini? Masih ayat kursi kan? Sekarang Allahu la ilaha illahu, ini sudah. Yang terbaik ialah la ma'buda tanpa huruf jar ba, yaitu la ma'buda haqqun, ini yang terbaik. Ya, la ma'buda haqqun tanpa huruf jar ba, ini yang terbaik. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena kalau la ma'buda bihaqqin, ini butuh pada takdir lagi. Jadi yang terbaik makna la ilaha illallah la ma'buda haqqun, langsung saja haqqun sebagai khobar la nafiha lil jins, langsung. Nah, ini yang terbaik yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Kemudian al-hayyu al-qayyum, al-hayyu ad-daim al-baqi alladhi lahu kamalul hayati walladhi la sabila lil fana'i ilaih, la sabila lil fana'i ilaih, yaitu al-hayyu, nama Allah al-hayyu yang maha hidup. Ya, ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan adalah ad-daim, yaitu yang maha langgeng, al-baqi, yang maha kekal, alladhi lahu kamalul hayati, yang miliknya lah kesempurnaan kehidupan, walladzi la sabila lil fana'i ilaih, yang tidak mungkin dia akan fana, sirna. Al-Qayyum, al-qa'imu bi nafsihi, al-muqimu li ghairihi. Nah, ini makna al-Qayyum. Dijelaskan oleh para ulama yang lain yang mensyarah al-Wasithiyah ini, semisal Syekh Muhammad Khalil Harras, ialah alladhi qama bi nafsihi wastaghna an jami'i khalqihi, yaitu yang dia berdiri dengan dirinya sendiri dan tidak butuh kepada makhluknya. Maka kalau ya hayyu ya qayyum, wahai Allah yang maha hidup, yang penuh dengan kesempurnaan hidupnya, ya qayyum, zat yang maha berdiri sendiri, yang tidak butuh kepada makhluk, al-qa'imu bi nafsihi, yang tegak dengan dirinya sendiri, al-muqimu li ghairihi, bahkan yang menegakkan makhluk-makhluknya. Makhluk-makhluknya itu berdiri tegak ada karena Allah ini, yaitu karena al-qayyum. Wa huwa ghaniyun an khalqihi, maka dia kaya dari makhluknya, artinya tidak butuh kepada makhluknya. Wa khalquhu muhtajuna ilaihi, bahkan makhluknya lah yang membutuhkan kepadanya. Makhluknya lah yang membutuhkan kepadanya. Ya, makhluknya yang membutuhkan pada Allah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wahai segenap manusia, kalianlah yang membutuhkan, yang fakir, yang membutuhkan kepada Allah semuanya. Kalianlah yang membutuhkan kepada Allah. Kemudian kata beliau, wa qad warada anna al-hayya anna al-hayyu al-qayyum, dan telah terdapat dalam sebuah riwayat, ya, telah terdapat dalam sebuah riwayat bahwasanya nama Allah al-hayyu al-qayyum itu adalah ismul azam. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud, dan yang lainnya, ya, dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, yang mengatakan nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum itu adalah nama Allah yang azam. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, atadruna bima da? Ya, apakah kalian mengetahui dengan apa seorang berdoa? Maka mereka mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam menjawab, walladzi nafsi biyadih laqad da'a Allah bismihil azim, bismihil azim, bismihil azim alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Ya. Ini disebutkan juga riwayatnya oleh Syekh Shalih Fauzan, alladzi idza du'iya Allahu bihi ajaba. Yaitu yang apabila seseorang berdoa kepada Allah dengan nama Allah Ya Hayyu Ya Qayyum ini ajaba, maka Allah akan mengabulkan. Wa idza su'ila bihi a'ta. Apabila Allah diminta dengan nama Ya Hayyu Ya Qayyum, maka Allah akan memberikan. Ya. Oleh karena itulah kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa setiap pagi kepada Allah agar urusannya dibereskan oleh Allah. Memulai doanya dengan yaitu nama Allah ini, bertawassul dengan nama Allah yang mulia ini. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Asli ini sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai Allah yang maha hidup dengan sifat kesempurnaan hidup dan yang maha berdiri sendiri, yang makhluk, yang dia tidak butuh kepada makhluknya. Bereskanlah segala urusanku. Aku beristighosah kepadamu dengan rahmatmu, aku beristighosah denganmu. Bereskanlah segala urusanku dan janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku walaupun sekejap mata pun. Ya, ini bertawassul kepada nama Allah yang terbaik ialah dengan nama Allah Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya, Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah asma'ul husna, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan asma'ul husna. Bertawassullah kalian dengan asma'ul husna. Nah, ini bertawassul dengan asma'ul husna, tawassul yang masyru'. Allah Ta'ala berfirman, yaiyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian pada Allah, wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah, dan carilah wasilah dalam rangka hubungan kalian dengan Allah. Ya, dalam rangka kalian menuju Allah, berjalan menuju Allah, carilah wasilah. Wasilah yang ditunjukkan oleh Allah salah satunya ialah dengan asma'ul husna. Dan asma'ul husna yang terbaik yang digunakan oleh seorang hamba, kata Nabi SAW, ialah al-hayyu al-qayyum. Lidalalati al-hayyu. Ini karena penunjukan nama Allah al-hayyu ala sifati dhatiyah. Ya, yaitu kepada sifat dhatiyah Allah. Ini sifat dhatiyah. Wadilalati al-qayyum, dan penunjukan nama Allah al-qayyum ini penunjukan kepada apa? Ala sifati al-fi'liyah, kepada sifat fi'liyah. Ya. Fasifatu kulluha tarji'u ila hadainil ismaini al-karimaini al-azimaini. Maka seluruh sifat-sifat Allah semuanya itu tarji' akan kembali bermuara ila hadainil ismaini, kepada dua nama ini, Hayyu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Al-Karimaini yang dua keduanya ini adalah keduanya yang mulia, Al-Azimaini yang keduanya adalah dua nama yang agung. Oleh karena itulah Ibnu Qayyim meriwayatkan dari guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya Ibnu Taimiyah berkata kepada Ibnu Qayyim, ya, wa qala li yawman, berkata beliau kepadaku pada suatu hari, wa li hadaini al-ismaini, ya, ta'thirun 'azimun fi hayatil qalbi. Dan dua nama ini yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum memiliki pengaruh yang besar pada kehidupan hati. Pada kehidupan hati seorang hamba. Nah, wa li kamali qayyumiyatihi, dan juga ya ditunjukkan dengan kesempurnaan qayyumiyah Allah, yaitu berdirinya Allah dengan dirinya sendiri dan tidak membutuhkan kepada makhluk sedikit pun. Nah, ya. Kemudian beliau rahmatullah alaihi berkata, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Nah, ini dibawakan oleh Ibnu Taimiyah, ya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ya, dibawakan oleh Ibnu Taimiyah ayat ini sebagai syahid. Ialah Allah yang lam ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Apa maksud la ta'khudhuhu sinatu wa la naum? Maksudnya la ta'khud, maknanya di sini adalah la taghlibuhu. Sinah, sinah di sini kan fa'il. Fa'il dari fi'il ta'khud. Ta'khud di sini maknanya taghlib. Artinya sinah, sinah itu apa sih? Ngantuk. Dan juga tidur tidaklah mengalahkannya. Yaitu ngantuk dan tidur tidaklah mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah Allah Ta'ala menafikan sifat ngantuk dan tidur. Di mana ngantuk dan tidur adalah sifat yang nakas, yang kurang, yang negatif bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat salbiyah. Ya, bisa dipahami sini? Baik. Sebelumnya Allah Ta'ala menyebutkan di ayat sebelumnya apa? Ya. La ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Allah menyebutkan, menetapkan. Allah menetapkan namanya al-hayyu al-qayyum. Kemudian Allah menafikan sifat. Sifat yang di sini akan menunjang kesempurnaan dari dua nama tadi. Ya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Maka ngantuk dan tidur tidak akan mengalahkan Allah. Ya, tapi perhatikan kata beliau. As-sinah an-nu'as. Sinah itu adalah an-nu'asu, yaitu ngantuk. Nah, kalau orang punya ngantuk, maka sifat hidupnya tidak sempurna. Kenapa? Karena ngantuk adalah saudaranya kematian. Nabi SAW ditanya, hal ahlul jannati yanamun? Wahai Rasulullah, apakah penduduk surga nanti pada molor, pada tidur? Pada tidur enggak? Kata Nabi SAW, al-naum akhul maun. Tidur itu adalah saudaranya mati. Sementara di surga sudah tidak ada kematian. Begitu pula di neraka, tidak ada kematian. Ketika nanti di akhirat, penduduk surga, penduduk neraka dipanggil oleh Allah, akan disembelih ya, kambing. Ya, akan disembelih kambing yang di situ ditakbirkan, diibaratkan sebagai kematian. Maka maut sudah disembelih. Maka penduduk surga tidak akan mati selamanya, penduduk neraka tidak akan mati selamanya. Kematian sudah tidak ada. Maka tabiknya, saudaranya juga enggak ada. Yaitu apa? Bobo, tidur. Udah enggak ada. Ya, penduduk surga enggak ada molor, capek gitu. Enggak ada makasih lo nanti. Ya, penduduk surga ngapain toh molor di bawah pohon sini? Enggak ada itu. Itu bukan di surga berarti itu. Ya, mimpi itu. Di ya, begitu ya, bisa dipahami sini ya. Nah, qala as-sinah an-nu'asu wa huwa naumun khafifun. Ya, sinah adalah ngantuk, yaitu tidur yang ringan. Wa yakunun wa yakunu fi al-aini faqat. Nah, itu ngantuk itu hanya pada mata aja. Wa naumu aqwa min as-sinah. Sedangkan tidur lebih kuat, lebih dahsyat daripada ngantuk. Wa huwa akhul maut. Inilah tidur yang saudaranya kematian. Wa yakunu fil qalbi, itu tidur itu di kalbu. Ya, oleh karena itulah seorang yang tidur kalbunya itu sudah tidak bisa memikirkan lagi. Memikirkan lagi apa ini itu. Ya, bahkan dia sudah di bawah alam sadar. Ya, di bawah alam sadar. Bahkan di situ terkadang dia dihinggapi oleh mimpi yang di situ hal-hal yang enggak memungkinkan, misalkan dia mimpi ya, naik astronot, jadi astronot ya. Mimpi dia jualan singkong di bulan misalkan. Nah, ini kan udah ini enggak apa namanya? Ini udah kalbunya itu udah hilang ya. Nah, ini tayyib barakallah. Ini tidur ada di hati. Ya, kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat lah apa namanya sebelumnya mengisbat wahu apa namanya la ilaha illahu al hayyu al qayyum isbat, kemudian menafikan la ta'khudhu, menafikan Allah menafikan bahwasanya dia dihinggapi ngantuk dan tidur. Nah, perhatikan ya ikhwah ya. Maknanya apa? Bahwasanya penafian ini, penafian Allah dihinggapi oleh ngantuk dan tidur, itu justru kata para ulama isbatu kamaliddin, justru penetapan lawan dari yang sifat yang dinafikan tadi. Sifat yang dinafikan apa? Ngantuk dan tidur. Maka untuk menetapkan lawannya, lawannya itu apa? Yang sifat haya, hidup dengan penuh kesempurnaan. Ya. Nah, yaitu haya al-kamilah. Ya, ini kaedahnya demikian. Ya, ketika Allah Ta'ala menafikan dan mengisbat di ayat ini. Maka penafian di ayat ini dimaksudkan untuk menetapkan sifat yang lawan dari sifat yang dinafikan. Ya, karena penafian di sini dalam bentuk tafsir, rinci. yaitu la ta'khuduhu sinatun wala naum, rinci. Allah tidak dikalahkan oleh ngantuk dan tidur. Ya. Ada kaedah tentang tentang tauhid asma wa sifat. Ini ada kaedah penting, yaitu al-jam'u bainan nafi wal isbat, yaitu kaedah memadukan antara menafikan dan menetapkan mengenai nama dan sifat ini. An-nafyu yakunu mujmalan wal isbat yakunu mufassalan. Nah, kalau ya apa namanya? Penafian menafikan itu dalam bentuk global, sedangkan penetapan dalam bentuk rinci. Apabila ja'a tafsilun nafyi fil Qur'an aw sunnah, apabila terdapat perincian penafian terhadap sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah di Al-Quran atau Sunnah, maka itu maknanya adalah penetapan kesempurnaan dari sifat yang dinafikan tadi. Itu kaedahnya. Ya, jadi demikian kaedahnya. Jadi yang dinafikan itu justru untuk menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat yang dinafikan tadi. Wahuwa hayyun la yamut, Allah menafikan sifat mati, bahwasanya dia maha hidup dan tidak mati. Maka akan dibalik makna Allah menafikan sifat mati ini justru untuk menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat mati, yaitu apa? Hidup. Ngerti gak sini? Ini kaidah yang sering diucapkan oleh para ulama. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, lahumma bis samawati wa ma fil ard. Ya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan miliknya lah segala yang di langit dan segala yang di bumi. Ya, segala apa yang ada di langit maupun segala yang ada di bumi, milik Allah lah ini semua. Ya, kata Syekh, mulkan wa khalqan wa abidan, milik Allah lah itu semua, mulkan kerajaannya, khalqan makhluk-makhluknya, abidan hamba-hambanya. Bahwa yamlikul alam, maka Allah lah yang memiliki alam semesta ini. Al-ulwa, al-ulwi, al-ulwa was-sufla. Ya, maupun yang ulwa ini yang tinggi. Maksudnya apa? Milik Allah lah alam yang tinggi, langit-langitnya semuanya. Was-sufla, yang bawah, maksudnya apa? Buminya. Milik Allah lah semua alam, langit, bumi itu semua milik Allah. Ya. Maka enggak ada ceritanya pantai selatan yang berkuasa Nyi Roro Kidul, enggak ada. Allah semuanya. Ini milik Allah. Lahumma fis samawati wa fil ard, milik Allah yang ada di langit dan di bumi. Milik Allah semuanya. Allah Ta'ala berfirman di Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Nah, ini ya menyedihkan kalau kita tidak paham mengenai hal ini. Ya, barakallahu fiik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Man dhal ladzi, siapakah yang ai la ahada, yaitu tiada seorang pun. Siapakah ya yang seorang pun, siapapun, la ahada, tidak seorang pun, yashfa'u, yang dapat memberikan syafaat, indahu, di sisinya Allah. Ya, di sisi Allah siapa yang dapat bisa memberikan syafaat? Ya, asy-syafa'ah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, asy-syafa'ah itu maknanya apa sih? Ini secara bahasa dulu. Syafaat secara bahasa adalah mustaqqah minasy-syafi'i. Itu adalah mustaqqah, pecahan kata dari kata syafi'i. Syafa'ah yasfa'u syaf'an. Itu syafa'atan. Wa huwa jiddul witri. Syafa'ah itu artinya adalah secara bahasa lawan dari kata witir. Ya, witir itu maknanya apa? Ganjil. Berarti syafa'ah itu apa? Artinya genap. Ya, syafa'ah itu artinya genap. Faka'anna syafi'ah, maka seolah-olah syafi', orang yang memberikan syafa'at, nah dia berarti mau menggenapkan. Mau menggenapkan. Ah, ya. Mas Abu Yuma, antum mau menggenapkan enggak? Hah? Memberi syafaat nanti. Antum jangan salah paham. Ada 6 jenis syafaat. 2 yang bisa diberikan oleh selain Rasulullah. Adapun 4 maupun yang 6 semuanya khusus Rasulullah. ya syafaatul uzma, syafaat masuk surga, ya kemudian syafaat apa namanya kepada Abu Thalib. Nah, ini khusus Rasulullah. Ini sudah pernah kita jelaskan waktu itu ya di kajian salah satu usul. Nah. Ya, jadi jahannamiyun orang-orang ex neraka jahannam, ya yang dia masih beriman, bertauhid, banyak dosa, dia masuk neraka jahannam. Nanti dia bisa keluar dari surga, masuk bisa keluar dari neraka masuk surga dengan syafaat dari salah seorang umat. Siapa aja bisa memberikan syafaat, syafaat. Nah, antum menggenapkan maknanya. Ya, jadi antum nanti bisa menggenapkan. Nah, jangan salah paham. Menggenapkannya apa? Hah? Masih ganjil sekarang ya? Nah. Kok Mas Panji kayaknya ketawanya semangat banget sih? Kayaknya nangkep kode sesuatu itu. Ya, ini masih global kok. Antum kayaknya menangkap yang tersirat. Baik, barakallahu fiik. Fa ka'anna Syafi'a damma su'alahu. Maka seolah-olah orang yang memberikan syafaat dia menambahkan permintaannya. Harusnya dia minta untuk diri sendiri, dia mintakan pula untuk orang lain. Ila su'ali ghairihi. Kepada permintaan untuk orang lain. Nah, ini. Jadi syafi, orang yang memberikan syafaat dinamakan, kan tadi berasal dari kata genap. Ya, genap. Dia pertama nih sendiri dia. Dia witir. Dia ganjil, dia sendiri. Ketika dia meminta untuk diri dia, dia juga meminta untuk orang lain. Nah, ini namanya syafi. Nah, seolah-olah orang yang memberikan syafaat meminta untuk diri dia dan memintakan pula kepada Allah untuk orang lain. Ya. Fasayyaruhu syaf'an. Maka ia menjadikannya permintaannya tadi menjadi syaf'an, menjadi genap. Badaan kana witron. Setelah sebelumnya permintaan dia itu cuman ganjil. Nah, ini secara bahasa. Ya, secara bahasa. Nah, adapun syafaat secara istilah yang dijelaskan oleh para ulama ialah talabul hajah wa talabul du'a, meminta kebutuhan, meminta doa. Nah, ya, barakallahu fi. Kemudian beliau menjelaskan wa syafa'ah. Nah, adapun syafaat secara terminologi syariat, ya, yang ini yang dibahas adalah su'alul khair lil ghair, yaitu permintaan kebaikan yang ditujukan untuk orang lain. Permintaan kebaikan itu mencakup dimasukkan ke surga atau diselamatkan dari neraka. Nah, bukan cuma itu aja, dinaikkan derajat di surga, dikurangi adab di neraka. Ya. Kemudian peringanan adab di neraka atau dikeluarkan dari neraka, ini permintaan kebaikan semuanya. Bimakna yang maknanya adalah ayas alal mu'minu rabbahu, yaitu seorang mu'min meminta kepada Rabbnya ayat firadunuba, agar Allah Rabbnya mengampuni segala dosa-dosa, wajaraina, dan segala macam kejahatan-kejahatan, ba'dil mu'minin, sebagian kaum mu'minin yang lainnya. Nah, ini maknanya. Lakinnaha milkun lillah, akan tetapi syafaat ini milik Allah. Ya. Maka syafaat memiliki syarat. Ya, syafaat memiliki syarat. Di antaranya ialah itu mesti dapat izin dari Allah. Enggak bisa seorang pun, hatta Rasulullah SAW ucuk-ucuk dan memberikan syafaat. Enggak bisa. Ya. Nanti di peristiwa syafaatul uzma semua manusia datang kepada Nabi Adam. Ya Adam, anta abul bashar. Wah, Adam, kau adalah bapak manusia. Ayo dong berikan syafaat. Lah nafsi enggak bisa. Datang ke Nuh. Ya Nuh, anta awal rasul. Nuh kau rasul pertama. Berikan syafaat pada kami. Lah enggak. Datang sana ke Ibrahim. Ibrahim nyerah. Datang ke Musa sana. Musa nyerah. Datang ke Isa sana. Kata Isa, sana ke Muhammad. Kata Rasulullah, na'am analaha. Iya, saya orang. Apakah Rasul langsung memberikan syafaat? Enggak. Ya, Rasul tidak langsung memberikan syafaat. Tetapi Rasul memulai. Ya, memulai permintaan beliau itu untuk memberikan syafaat ialah dengan beliau menundukkan kepala beliau, tunduk bersujud, kemudian memuji-muji Allah dengan pujian yang tidak pernah beliau sebut di dunia. Yang tidak pernah beliau disebut di dunia itu alhamani, kata Rasulullah, Allah yang mengilhamkan kepadaku. Ya, summa yaftahullahu alayya min mahamidihi, kata Rasulullah. Kemudian Allah membukakan untukku pujian-pujian kepadanya. Wa husni sana alaihi syai'an, dan pujian-pujian yang bagus. Lam yaftahu ala ahadin qabli, yang tidak pernah Allah berikan, tidak Allah pernah ajarkan kepada seorang pun sebelumku. Jadi nama-nama Allah itu banyak. Tidak hanya 99. Ada banyak lagi yang ini, ya, yang kata Nabi SAW, Allah akan membukakannya nanti di akhirat. Yaitu ketika Nabi SAW sujud memuji-muji Allah dengan pujian yang belum pernah beliau sebut. Inilah makna sabda Nabi SAW, ya, ketika Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak, ya Allah, aku memohon padamu, meminta pada engkau ya Allah dengan segala nama yang ada padamu. Sampai Nabi sebutkan awistaktsarta fi ilmil ghaibi indak, yang nama-namamu itu yang engkau sembunyikan di ilmu ghaibmu. Maka nama Allah enggak terbatas 99. Adapun hadis innalillahi tis'ina isman la man ahsahadah Allah jalla, sesungguhnya Allah punya 99 nama. Siapa yang mengihsaknya, menghafalnya, mentadaburinya, mengaplikasinya dalam amalan, paham aplikasi Asmaul Husna dalam amalan, antum mentadaburi, meresapi, merenungi nama Allah As-Sami, mengaplikasikannya gimana? Kalau antum bicara mau apa, antum, oh Allah Maha mendengar, maka saya hati-hati dalam berbicara. Antum mau bertindak, antum mentadaburi nama Allah Al-Basir, Maha melihat, maka antum, oh hati-hati Allah Maha melihat. Nah ini cakupan mengihsak, bukan cuma hafal tok. Ya, maka keliru kalau Asmaul Husna hafal tok aja. Fadilahnya enggak ada. Fadilahnya itu ada apa? Kalau mengihsan, mentadaburi dan mengamalkan dalam kehidupan seperti tadi. Ya, seperti tadi. Nah, adapun hadis itu Allah punya 99 nama. Kata para ulama itu bukan mimbabil hasr, bukan pembatasan. Sama kayak antum mengatakan sang juragan itu, ya, sang juragan itu mendermakan 1 miliar uangnya. Apakah antum memahami si juragan itu cuma punya 1 miliar tok yang ketika disumbangkan habis? Hah? Enggak kan? Otomatis ada yang lain. Allah punya 99 nama, siapa yang mengihsannya masuk surga. Udah yang 99 ini aja. Yang lainnya nanti buat Rasul. Rasul nanti memuji Allah dengan nama-nama tadi yang Allah akan berikan kepada Rasul, tidak Allah berikan, tidak Allah ajarkan kepada siapapun sebelum Rasulullah SAW. Yang kata Nabi, lam yaftahu ala ahadin qabli. Ya, maka Rasul memuji Allah, memuji Allah. Rasul memuji Allah, enggak langsung minta, ya Allah saya kasih syafaat, ya Allah izinkanlah saya kasih syafaat. Enggak. Sampai nanti ketika Rasul sudah terlalu lama memuji Allah, maka Allah panggil, ya Muhammad, irfa ra'sak, saltu ta wasfa tu syaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Angkat. Ya, sal, mintalah, tu'ta. Mintalah, engkau akan diberi. Dalam riwayat yang lain ada qul, ucapkanlah. Tusma, engkau akan didengar. Wasfa, berikanlah syafaat. Nah, dapat izin dari Allah. Tusyaffa, engkau akan dapat memberikan syafaat. Ini izin dari Allah. Karena syafaat itu milik Allah semua. Ya, syafaat itu lillahi jami'a, milik Allah semuanya. Enggak ada yang punya yang lain. Enggak bisa. Antum minta ke Habib, ke Kiai, ke Ustaz, Beb, besok anak kasih syafaat ya, Beb. Oh, tenang aja, ente dapat syafaat. Enggak ada kayak begitu. Ya, syafaat semuanya itu dari setelah dapat izin dari Allah. Nah, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua syafaat itu apa? Yaitu yang memberikan syafaat dan yang mendapatkan syafaat ialah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti, ini syaratnya ini. Ya, kalau enggak diridhoi oleh Allah, enggak dapat syafaat. Ya. Yang diridhoi oleh Allah ialah yang bertauhid, Oleh karena itulah Abu Hurairah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man asadun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat engkau di hari kiamat? Kata Nabi apa? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Yaitu yang menuturkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Dengan ikhlas maksudnya bukan ini karena Allah, bukan itu, memurnikan ucapan dia dalam amalan dia. Yaitu dia murnikan kalimat la ilaha illallah, maka dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dia mengingkari, menafikan semua peribadatan kepada selain Allah. Dia menetapkan peribadatan, dia beribadah hanya kepada Allah. Nah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan khalisan min qalbi, dari kalbunya, dia dengan ikhlas tidak berbuat kesyirikan, inilah orang yang paling beruntung mendapatkan syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, bisa dipahami sini ya? Baik. Walakinnaha milkun lillah, akan tetapi syafaat itu milik dari Allah. Ya, milik dari Allah. Subhanah, fala takunu illa bi'idni. Maka tidaklah syafaat itu akan dapat terjadi melainkan dengan izin dari Allah. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Ya. Indahu, ya, milik Allah, ya, milik ya, illa bi'idni. Perhatikan itu. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisinya? Ya, di sisinya. Nah, indiyah di sisinya itu indiyah zat. Di sisinya yaitu syafaat di sisi Allah secara zat, kata para ulama. Yaitu di syafaat itu di sisi Allah, di sisi Allah yang maha tinggi. Ya, man dzalladzi yashfa'u indahu, yakni fi uluwihi subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisinya, di ketinggian Allah, itu maknanya kata para ulama. Illa bi'idni ay bi amrihi, yaitu dengan perintah Allah. Enggak bisa seseorang selonong boy kasih syafaat, enggak bisa. Siapapun semuanya nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ay kemudian bi amrihi wa dzalika likibriyaihi wa 'azamatihi subhanahu wa taala. Yang demikian itu likibriyaihi, karena kemuliaan Allah, wa 'azamatihi, karena keagungannya subhanahu wa taala. La yastati'u ahadun ay yataqaddama ilayhi bi syafa'ati indahu li ahadin illa ba'da an yu'dhana illa ba'da an ya'dhana afwan. Ya, la yastati'u ahadun, maka seorang pun tidak akan sanggup ay yataqaddama ilayhi, untuk mendahului Allah bi syafa'ah, mengasih syafa'at indahu, di sisi Allah tadi. Ya, li ahadin, dia memberikan syafaat kepada siapapun, kepada orang lain, illa melainkan ba'da ayat dan melainkan setelah Allah berikan izin. Baik, ya, ini pembahasan ini lebih bagus kalau kita nanti bacakan itu dari syarah kitab tauhid, ya. Ini pembahasan detail mengenai ini. Qala ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui, ya, ma baina aydihim, apa yang ada, ya, baina aydihim, di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka. Nah, ya qala ay ilmuhu, yaitu ilmunya Allah. Wattila'uhu muhitun, dan pengetahuan Allah itu muhitun, meliputi bil umur al maliyah, mengetahui perkara-perkara yang telah berlalu, wal mustaqbalah, maupun perkara yang akan terjadi. Ya, jadi ilmu Allah meliputi yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi, bagaimana kalau itu terjadi. Ya, itu ilmu Allah meliputi itu yang belum terjadi, yang sudah terjadi. Peristiwa Adam, peristiwa iblis dulu membangkang, peristiwa penciptaan manusia, peristiwa belum ada diciptakan apapun, yang sedang terjadi saat ini kita, Allah mengetahui semua. Yang akan terjadi, nanti 10 tahun mendatang hari kiamat, gimana di kuburan kita kayak apa, Allah sudah tahu semuanya. Dan yang tidak terjadi, gimana kalau itu terjadi? Orang kafir semuanya minta kepada Allah, nyesel, Rabbana, ya, wahai Rabb kami, amanna, kami telah beriman, farjikna na'mal solihan, innam mukinun, kembalikanlah kami ke dunia, kami akan beramal soleh deh, kami sekarang sudah yakin beriman. Nah, Allah katakan, ya, kalau ruddu, seandainya mereka dibalikin ke dunia, laduh, maka mereka akan ngulangi lagi apa yang mereka lakukan. Tapi terjadi enggak mereka dikembalikan ke dunia? Enggak, tapi Allah tahu. Kalau mereka dibalikin, laduh, maka mereka akan mengulangi lagi. Nah, ini. Paham tuh di sini? Ya. Kalau kita kan enggak begitu. Misalkan antum lagi di jalan, ya. Lagi di jalan hampir nabrak orang. Kan enggak terjadi. Seandainya itu terjadi, antum tahu enggak? Enggak tahu kan? Enggak tahu. Seandainya itu terjadi, gimana? Kan enggak terjadi kan? Seandainya itu terjadi gimana akibat? Enggak tahu kan? Allah a'lam. Nah, kalau Allah tahu itu, ya. Allah tahu. Yang enggak terjadi gimana kalau itu terjadi? Ya. Kalau kita kan paling dia ntar gini lagi. Paling dia ntar kumat. Nah. Paling dia ntar kan enggak terjadi. Paling dia ntar kumat, paling dia ntar itu. Itu cuman prediksi-prediksi aja. Bisa benar, bisa salah. Tidak ada kepastian. Adapun ilmu Allah pasti. Ya enggak, Mas Reza. Baik. Kemudian mana sekarang? Ya. Fala yakhfa 'alaihi minha syai'un, maka syai'un, ya, sesuatu apapun tidak ada yang terluput dari Allah. Ya, ingat ya kaidah bahasa Arab, ya, bagi teman-teman yang belajar bahasa Arab. Fala yakhfa 'alaihi minha syai'un, itu syai'un nakirah. Ya, dalam bentuk penafian itu maknanya umum. Maka apapun tidak ada akan ada yang tersamarkan, terluput oleh Allah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Nah, ini ya. Dan mereka tidak akan, ya, mampu meliputi ilmu Allah melainkan dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, ini. Yakni dari maklumi, ya. Qala. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ay al-ibad la ya'lamuna syai'an min ilmillah, yaitu para hamba tidak akan mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah. Illa ma 'allamahumullahu iyyahu 'ala al-sinati rusulihi bi turukin wa asbabin mutanawwi'atin. Ya, yaitu para hamba tidak akan mengetahui sedikit pun tentang ilmu Allah illa kecuali ma 'allamahumullah. Kecuali apa yang telah Allah ajarkan kepada mereka, iyahu, tentang ilmu Allah tadi, ala al-sinati rusulihi, melalui lisan-lisan para rasulnya, biturukin, dengan berbagai metode, wasbabin, atau berbagai sebab, mutanawiatin, yang beraneka ragam. Ya, yang beraneka ragam. Ya, ada yang mengatakan itu adalah asma'ul husna dan sifat-sifat Allah. Ya, itu yang Allah ajarkan. Nah, ada yang dengan turuk al-bahas, ada yang dengan turuk an-nazar. Itu ilmu Allah sebagian diketahui melalui lisan para nabi demikian. Ya, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan membawakan lagi pernyataan Ibnu Taimiyah yang membacakan ayat, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, maka kursinya Allah itu meliputi langit-langit dan bumi. Nah, ini kursi Allah meliputi seluruh langit dan bumi. Itu kursi Allah. Ya. Kata disebutkan dalam riwayat, jarak antara bumi dengan langit pertama 500 tahun perjalanan. Ya. Dan jarak antara langit dengan langit 500 juga, sampai dengan jarak ke langit ketujuh dari langit ke-6. Dan jarak langit ke tujuh sampai kursi itu 500 tahun juga perjalanan. Dan jarak kursi dengan air itu 500 tahun juga perjalanan. Ya, 500 tahun juga perjalanan. Wal ars fauqal ma', dan ars itu di atas air. Wallahu istawa 'alal ars, dan Allah beristiwa di atas ars. Ya. Jadi itu kursi. Jadi kursi bukan ars. Sebagian ulama bahkan dari kalangan salaf, diantaranya dari tabi'in Al-Hasan Al-Basri, yang menyatakan bahwa kursi huwal arsh, kursi itu adalah arsh. Ini keliru, ya, ini keliru. Ya, karena disebutkan dalam berbagai riwayat bahwasanya al arsh ka halaqatin mulqatin fi falatin. Ya, arsh itu dibandingkan dengan kursi, itu arsh itu adalah kursi itu bagaikan halaqah. Halaqah itu benda-benda yang semisal gelang atau bisa cincin atau rantai, pokoknya benda-benda kecil yang melingkar. Itu yang mulqatin, yang dilempar fi falatin, di padang pasir yang luas. Benda yang kecil itulah kursi, padang pasir yang luas itu gambarannya adalah arsh. Jadi kursi itu seperti itulah dibanding ars. Dan kursi kata Allah, wasi'a kursiyyu samawati wal ardh. Kursi yang kayak begitu ternyata kursi luasnya meliputi seluruh langit dan bumi. Gimana dengan ars? Ya, gimana dengan ars? Ya, barakallahu fi. Ya, ada juga yang mengatakan ya kursi itu adalah maknanya ilmu. Nah, ini ya keliru ya, bahkan batil. Ya, kursi adalah kursi, zat kursi. Ya, Allah alam bentuknya seperti apa, seperti itulah. Ya. Nah, dalam berbagai hadis disebutkan. Ya, bahkan dalam berbagai hadis yang lain, ya disebutkan al-kursi fil arsh ka halaqatin min hadidin ulqiyat baina dhahri falatin min al-ard. Kursi dibandingkan dengan arsh seperti tadi, ya, sebuah benda yang melingkar, yang kecil, dilemparkan, yang terbuat dari besi, yang dilemparkan di tengah padang pasir di bumi. Ya. Ibnu Abbas sendiri mengatakan al-arsh la yaqdiru ahadun qadrahu illallah. Sedangkan arsh tidak ada yang mampu bagaimana menakar kebesarannya kecuali Allah. Nah, Ibnu Abbas sendiri mengatakan bahwasanya kursi itu adalah ya maudhi qadamain. Ya, tempat kedua kaki Allah. Nah, itu ya. Tempat kedua kaki Allah. Itu adalah apa? Kursi. Nah. Ya qala. Kursi subhanah qila innahul arsh. Kursi Allah SWT dikatakan itu adalah ars. Ini keliru. Tadi perkataan Al-Hasan Al-Basri. Sedangkan Nabi sendiri SAW telah memberikan tafriq, perbedaan antara ars dan kursi dengan perbandingannya yang jauh. Ya, ars itu apa? Kursi tempat kedua kaki Allah. Ya, qala. Wa qila innahu bayrun. Dan ada yang mengatakan itu bukan ars, kursi tersebut. Faqad warada annahu maudi'ul qadamain. Nah, telah diriwayatkan, telah terdapat sebuah riwayat bahwasanya kursi itu adalah maudi'ul qadamain. Itu adalah tempat kedua kaki Allah. Ini yang dikatakan oleh Ibn Abbas dan ini sahih. Wa huwa kursi. Itulah kursi. Balagha min 'azamatihi wasi'atihi annahu wasi'as samawati wal ard. Yang dia sangat besar dengan keagungannya, ya, dengan keluasannya, bahwa dia wasi'a samawat, meliputi segala langit-langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Kemudian Syekh membawakan ayat selanjutnya, wala ya'uduhu hifdhuhuma, ya, dan tidaklah memberatkan Allah untuk menjaga keduanya. Ai la yuksiruhu wa la yashuqqu alaihi wa la yuskiluhu hifdzul alami al-ulwa was-suhla li kamali qudratihi wa quwwatihi. Yaitu tidak akan memberatkan Allah, tidak akan menyusahkan Allah. Wa la yuskiluhu, tidak akan memberatkan Allah sedikit pun hifdzul alam, menjaga alam ini, alam yang ulwanya, yang atasnya maupun yang suflanya, yang bawahnya, enggak berat sedikit pun bagi Allah menjaga keduanya. Kenapa? Likamali kudratihi wa quwwatihi, karena kesempurnaan kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Nanti di akhiratnya langit bumi itu berada semua dalam satu jari-jari Allah. Digulung langit semua, ya. Bahkan semuanya, langit, bumi, semuanya berada dalam tangan Allah, digenggam. Kata sahabat, seperti salah seorang di antara kalian menggenggam khardalah, satu biji sawi, digenggam seperti ini. Jaga begitu doang, udah. Jaga begitu aja, dijaga oleh Allah, langit tanpa tiang gak rubuh, mudah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, inna rabbakumullahu alladhi, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawat bighairi amadin kama tarawnaha. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit-langit tanpa tiang sebagaimana yang kalian lihat. Mudah bagi Allah. Ya, yang langitnya ini tak bertepi seolah-olah. Tak bertepi. Ya, besar luar biasa. Nanti akan Allah rubuhin. Ya, idza sama'un syaqqat. Ida sama unfatorat, nanti langit itu juga akan rubuh nanti. Tapi sekarang Allah jaga, mudah bagi Allah. Kalau kita bikin kandang ayam, nggak ada atapnya, rubuh tuh kandang ayam. Ya, bisa nggak bikin kandang ayam tok? Ah, kandang ayam nanti bikin, ayam negeri lagi, kecil lagi, ya, yang nanti beli di abang-abang gitu. Ya, bikin tuh kandang ayam yang kecil, bisa nggak pakai tanpa tiang, tanpa tiang, bisa nggak? Nggak bisa, ya. Nggak bisa. Antum jagain itu, ah, antum jagain ya, biar ayamnya dapat berteduh terus. Antum jagain, ya. Capek, kapok. Nah, barakallahu fiik. Kemudian, mana lagi tadi? Oh, di jam 9 kurang aja ini. Aduh. Ya, wa huwa al-'ali wal 'azim, masyaallah. Dan dialah al-'ali. Dialah Allah yang maha tinggi. Aib lahu ulul mutlak, yaitu yang memiliki ulu yang mutlak. Ulul dzat, yaitu ulu zat Allah. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini Allah memiliki sifat ulu. Sifat ulu Allah ini mencakup tiga hal. Ulu zat, ulu wul qadar, ulu wul qahar. Ulu wul zat, yaitu zatnya Allah tinggi di atas arsh. Ulu wul qadar, yaitu tinggi kemuliaan Allah, sifat-sifatnya yang tinggi, yang luhur, yang mulia. Ulu wul qahar, yaitu kekuasaan Allah yang tinggi. Asy'ariyah Maturidiyah meyakini sifat ulu bagi Allah dua ini aja. Uluul Qadar, yaitu tinggi kekuasaan Allah, wa tinggi kemuliaan Allah, wa uluul Qahar, dan tinggi kekuasaan Allah. Adapun uluul Dzat, ketinggian zat Allah, itu mereka tidak yakini. Mereka meyakininya fi kulli makan, di mana-mana. Tidak di luar alam, tidak di dalam alam, tidak berpisah dengan alam. Keyakinan mereka demikian, bingung Allah di mana-mana. Ya, barakallahu fikum. Ya, nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini ulu bagi Allah tiga lengkap semua. Asy'ariyah Maturidiyah cuma berapa meyakini ulu? Dua. Antum jangan salah, wah, Asy'ariyah Maturidiyah enggak meyakini sifat ulu. Keliru. Meyakini cuma tafsir dirinci. Apa yang mereka yakini? Cuma dua. Uluul Qadar, yaitu tinggi kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah lah yang tinggi. Wa uluul Qahar, yaitu kekuasaan Allah lah yang tinggi. Adapun uluul Dzat, mereka tidak menetapkan. Ahlus Sunnah wal Jamaah lengkap, ulul zat. Gimana ceritanya? Kemuliaannya tinggi, kekuasaannya tinggi, tapi zatnya enggak tinggi, enggak tinggi, zatnya enggak tinggi. Gimana-mana? Enggak tinggi. Wah, gimana? Nah, ini sudah kita bahas waktu itu panjang lebar. Nanti kita bahas lagi yang akan disebutkan oleh Ibnu Taimiyah mengenai babnya tersendiri insyaallah. Mana tadi sekarang? Bikaunihi fauqa jami'il makhluqat, yaitu uluwud zat, yaitu dengan keberadaannya di atas seluruh makhluk. Alal arsistawa, di atas ars. Ya, di atas ars. Dia beristiwa di atas ars. Nah, kemudian wa uluwul qadar. Nah, apa sih uluwul qadar? Ya. Falahu kullu sifatin kamali, maka miliknya lah segala sifat yang sempurna. Wa nu'util jalali, nu'ut itu muradif atau sinonim dari sifat juga, dan sifat-sifat yang mulia. Ya, atau antum bisa memahami makna uluwul qadar, yaitu maknanya Allah Subhanahu wa taala 'alim, dia tinggi. Munazzahun, disucikan. Min kulli aibin wa naqsin, dari segala aib dan celah, dari segala sifat-sifat yang aib dan celah. Itu maknanya uluul qadar, yaitu Allah tinggi, disucikan dari segala sifat-sifat aib dan celah. Ini namanya apa? Uluul qadar. Gak paham nanti, gawat ini. Ya, orang ngaji-ngaji katanya Ahlus Sunnah gak paham. Ya, sifat ulu bagi Allah, pembagian sifat ulu gak ngerti. Wah, kena tipu daya syubhat ini. Ya, pembagian sifat ulu ada berapa jadinya tadi? Tiga. Apa aja? Uluul zat, yang kedua uluul qadar, yang ketiga uluul qahar. Uluul qahar, uluul qadar itu disepakati oleh kita Ahlus Sunnah, Maturidiyah, Qullabiyah, Asy'ariyah, disepakati. Jahmiyah, Mu'tazilah enggak menyepakati hal ini. Ya. Mereka tidak menyepakati hal ini. Nah, kemudian wa uluul qahri. Nah, sekarang uluul qahri apa itu apa? Fa huwa al-qadiru ala kulli syai. Maka Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Al-mutasarrifu fi kulli syai. La yamtani'u alaihi syai'un. Yang dia maha mutasarrif fi kulli syai. Yang dia melakukan terhadap apa saja. Yang layam tani wali syai'un, yang siapapun tidak dapat menolaknya. Nah, itu uluul qahr. Ya, uluul qahr. Nah, itu maknanya Allah ghalibun mutasarrifun bikulli masiwah. Allah mengalahkan, berkehendak terhadap siapa saja selainnya dari kalangan makhluknya. Ini uluul qahr. Ya, al-azim alladhi lahu jami'u sifatil azamah, yaitu yang memiliki segala sifat-sifat keagungan. Walahu ta'zimul kamilu, dan miliknya lah pengagungan yang sempurna. Fi qulubi anbiya'ihi wa malaikatihi wa ibadihil mu'minin, dan miliknya lah pengagungan yang sempurna di kalbu para nabinya, malaikatnya, hamba-hambanya yang mu'minin. Fahakikun, yang layak diayatin dengan ayat, satu ayat ini, yaitu ayat kursi. Maka hakik, maka layaklah dengan satu ayat kursi ini. Tahtawi ala hadihil ma'ani, yang mencakup kepada seluruh makna ini. Antakuna a'zama ayatin fil Quran, untuk menjadikan ayat kursi ini, satu ayat ini, menjadi ayat yang paling mulia, paling agung di Al-Quran. Wa antah pada qari'aha, dan jadilah dengan kemuliaan ayat ini, ayat ini akan menjaga orang yang membacanya minasyurur, dari segala macam keburukan. Wasyayatin, dan dari segala macam setan. Ya. Tayyib. Ya, jam 9 ya. Gak berasa kita ya. Kayaknya gak mungkin ya sampai 9:30 ya. Wajah-wajahnya sebagian sudah melas, ngantuk, ya enggak? Kan bukan Allah lah tak khudu sinatu wala naum, ya enggak? Ini tak ya, tak khudukum sinatun wa naumun. Nah, itu ngantuk dan tidur mengalahkan kalian, mengalahkan kita. ta'khuduna sinatun wa naumun. Iya enggak? Ya. Kalau makhluk punya sifat ngantuk, tidur sempurna, sifat yang kamil apa nakis? Kamil. Kalau enggak tidur, antum ke dokter beli obat tidur. Enggak bisa tidur nih, Dok. Kamil. Tapi kalau lagi taklim ngantuk, itu nakis. Nah. Sifatnya aib kalau lagi enggak taklim. Ya, ngantuk. Alasannya gitu. Kan ini sifat kamil. Wah. Sifat yang kamal bagi makhluk. Wah, udah berdalil dia sekarang. Baik, ya cukup ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Ya, kita sisakan waktu sekian menit ya untuk berdialog.